Fitria, Nak Fitria, asik asik. Kenok Fitria mana? Mas Wagyo, aja cai sebagai pengantin. Kang kula demen sampean, demen sampean orang lakon. Awan bengi kula mung bisa nangis, lam kelingan wong demen rasa kles. Bapak Tasori, Enok Fitria, Mas Wagyo, bagi Ibu Bawon, sarang Bapak Kardio, Bataria, bakal lima baponaan, kasih kasih. Pulang ketemu sampean lebakan, sampean di batangi kedapung dapung. Ayo manja manja yang bungsu, demen nikula beli bisa mengari, najan kakak ewis bisa tepung barengnya. Sampai kula dadi sengsara, kepan dewasa gesik sacinta, demen pisan kula beli kejagan, sampai ringan di kula tetep ngen. Bonok kaliman, bakona, abo bataria, yo, lagi sing bayar maning nok Fitria, nok Fitria maning as, nok Fitria terus, nok Fitria. Ulah kedemen sampean lebak. Dibatangi kedapung-dapung. Bos lelana nanti ajari pojok nyawang baik kayak bombo. Dalang-dalang kedemen nikula bisa mengari, ngancan wong bulu sari wis duwe istri, tambah genting kanggo gawe sampiran, sing penting bisa tepung barengan. Kang kula demen sampean, demen sampean ora kelakon. Awan bengi kula mung bisa nangisi,